الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إخواني في الله أعزني وأعزكم الله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terus menerus keutamaan demi keutamaan Allah berikan kepada kita, waktu demi waktu, detik demi detik, jam demi jam, hingga pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tadi pagi merupakan tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah, dan malam ini merupakan malam penentuan kapankah bulan Ramadan akan kita masuki sesuai dengan arahan dan ketentuan dari pemerintah negeri kita, negeri Indonesia. Bisa jadi besok atau bisa jadi lusa. Nah, maka persiapkan diri kita sebaik-baiknya, bukan hanya embel-embel belaka, tapi punya praktek, tapi punya, kalau kata orang, aksi. Nah, betul-betul memang dia praktekkan, dia realisasikan bentuk menyambut bulan Ramadan. Nah, dia bersihkan hatinya, dia persiapkan semangatnya, dia pacu dirinya untuk berlomba-lomba, lebih bersemangat beribadah di saat memasuki bulan Ramadan. Nah, dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد من السماء نعم وينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylah." Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam katakan, apabila memasuki malam pertama bulan Ramadan, kalau memang besok tanggal 1 Ramadan, maka malam ini malam pertama bulan Ramadan. Kalau lusa Ramadannya, maka besok malam merupakan malam pertama bulan Ramadhan. Ketika memasuki malam pertama bulan Ramadhan, suffidat asyayatin, dibelenggulah para setan dan jin-jin yang jahat. Nah, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibukakan pintu surga seluruhnya. Falam yughlaq minha bab, tidak ada yang ditutup di hari-hari Ramadan. Dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang memanggil dari langit. Dia mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemari, sini, ayo. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang menginginkan kejelekan, aksir, tahan dirimu, jangan kau kerjakan. Dan Allah memiliki pada setiap malam bulan Ramadan utaqa'u minan nar, orang-orang yang Allah merdekakan, Allah bebaskan dari nerakanya. Dan itu setiap malamnya, malam 1 sampai malam 29 atau malam 30, Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari nerakanya. Maka fadilah yang sangat luar biasa, sangat banyaknya. Setan dibelenggu, ya, dibuka pintu-pintu kebaikan, dipermudah padanya, dipersempit jalan-jalan untuk bermaksiat, dipersempit hal tersebut oleh kita, dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal, jangan berbuat maksiat. Dan itu merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmat. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah akan bebaskan dari nerakanya di setiap malamnya. Siapa dia? Banyak. Allah memiliki hamba-hamba yang demikian. Semoga Allah golongkan kita semua termasuk di dalamnya. Dan bulan Ramadan, bulan yang diijabahi padanya doa-doa hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian ayat permasalahan syahrul Ramadan, permasalahan puasa, di tengah-tengah itu Allah katakan pada sebuah ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلَّسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka ucapkanlah, jawablah mereka bahwasanya Allah dekat. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ, aku mengijabahi doa-doa apabila hamba tersebut mau berdoa kepadaku. Falastajibuli, hendaknya mereka mengijabahi, memenuhi seruanku. Waluminu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk. Apa fungsinya Allah sebutkan ayat-ayat puasa Ramadan? Di sela-sela itu Allah sisipkan ayat ini. Permasalahan Allah dekat, Allah mengijabahi doa-doa hambanya, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan diijabahinya doa-doa, permintaan-permintaan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah beribadah padanya, banyak-banyaklah beramal soleh padanya, banyak-banyaklah bersedekah padanya, banyak-banyaklah berdoa padanya, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, meminta rahmatnya. Nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Telah kita sebutkan hadis tentang dua orang, ya, yang lebih lambat meninggalnya setahun, lebih lambat dibanding temannya. Bagaimana fadilah orang ini bisa melampaui temannya lebih jauh dibandingkan jarak antara bumi dan langit. Dapat Ramadan, dapat sholat, ya, melebihi temannya. Maka kalau sudah seperti itu kondisinya, sedemikian banyak keutamaan ada pada bulan Ramadan, kesempatan dibuka lebar-lebar, kejelekan disempitkan, kemudian masih ada orang-orang yang keluar bulan Ramadan enggak mendapat ampunan, enggak mendapatkan apa-apa darinya. Kalau kata orang kenemenen, ya sudah demikian Allah fasilitasi, Allah berikan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali, tapi enggak bisa hamba itu memanfaatkannya. Ya, makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam menaiki mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ala man ammanta ya Rasulullah, atas siapa engkau aminkan doamu itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, telah datang kepadaku Jibril, kemudian dia mengatakan, raghima anfu mri'in dakhala alaihi ramadhan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu, qul amin faqultu amin. Betapa celakanya, kata Jibril alaihi salam, datang kepadaku Jibril, lalu Jibril berkata, berdoa, celakalah orang-orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar darinya tidak mendapatkan ampunan darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amin wahai Muhammad, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, aku pun mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah, celaka orang tersebut. Nah, doa yang dipanjatkan oleh malaikat termulia dan diaminkan oleh Rasul yang termulia, bagaimana enggak akan diijabahi? Maka masing-masing kita berusaha manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, maka jangan lupa untuk terus memeriksa hatinya, berpuasa dengan niat ibadah untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya, bukan karena takut kepada siapa-siapa, bukan karena ada tidak ada kesempatan untuk melanggar, untuk minum, untuk makan. Ingat, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengawasi, Allah yang tahu kita sedang membuat tipu daya ataukah tidak. Yang wudhunya sambil kumur-kumur, diminum airnya, hati-hati, enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu, ya. Nah, kemudian pula, kalau hal-hal yang awalnya dibolehkan, ya, makan, minum, ya, kalau bagi yang sudah menikah, punya keluarga, boleh. Nah, dengan keluarganya ketika puasa dilarang. Yang awalnya apa? Ini hal-hal yang diperbolehkan. Ketika hal-hal yang diperbolehkan dia hindari, sudah seharusnya semestinya hal-hal yang awalnya memang diharamkan dia tinggalkan juga. Ya. Kan kita meninggalkan makan minum, ya. Awalnya boleh, boleh makan kan, boleh minum. Tapi ketika puasa enggak boleh. Maka sudah seharusnya, kalau perkara-perkara yang awalnya diharamkan, berbicara kotor, iya, menzalimi temannya, memang dari asalnya enggak boleh, haram. Sudah semestinya yang perkara yang demikian lebih lagi dihindari ketika berpuasa. Nah, maka jangan sampai nahan makan minum tapi ternyata perbuatannya masih melanggar perintah Allah. Ucapannya masih juga demikian, yang menggunjing, yang mencela, yang berkomentar, yang begini, yang begitu. Puasa padahal, tapi lisannya enggak puasa, tapi anggota badannya enggak puasa. Nah, falaisa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau sudah demikian, Allah enggak butuh sama perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya, enggak butuh Allah dengan puasanya. Nah, maka perhatikan dengan baik-baik perkara-perkara yang dapat merusak puasa kita. melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm. Kita masih pada poin yang ke-10 tentang at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Setelah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang beriman mereka mendapatkan kenikmatan dengan cara bermunajat kepada Allah, berzikir kepadanya, walaupun menimpa mereka hal-hal yang menimpa mereka, apakah itu berupa kesenangan ataukah musibah, bencana, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kondisinya dia merasakan kenikmatan. Berbedalah dengan orang-orang yang tidak demikian, yang ahlu dunia, pengekor dunia. Kata Allah dalam ayatnya, fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhutun. Apabila mereka diberi dari dunia, radu, mereka rela, mereka ridho. Kalau enggak diberi, mereka marah. Ya. Kalau diberi pangkat, diberi jabatan, diberi posisi, radu, mereka ridho. Ahla wa sahlan, kami terima kalian. Tapi kalau enggak diberi, marah, muring-muring, ya. Hati-hati dengan yang demikian. Diberi harta, ridho, enggak diberi harta, marah-marah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah, celaka hamba-hambanya dinar, celaka hambanya dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Wa abdul khamisah, celaka pula hambanya khamisah, kain yang memiliki garis. Celaka hamba-hamba dunia. In u'tiya radiyah, kalau diberi ridha. Wa illam yu'ta lam yarda, kalau enggak diberi dia tidak rela, dia tidak ridha. Ya, kalau enggak diberi enggak ridha. Ah, si fulan diberi, saya enggak diberi. Kok bisa si fulan yang mendapat harta, saya tidak? Nah, ta'isa wantakas, betul-betul merugi dia, orang yang demikian betul-betul merugi dan terbalik. Nah, kondisinya, wa idza syika falantaqash, kalau mendapat musibah tertusuk duri, dia enggak bisa untuk mencabut durinya. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka hamba-hamba dunia. Yang bagaimana itu? Ketika diberi ridha, enggak diberi marah. Enggak diberi, enggak ridha. Kalau dikasih sesuatu, senang. Ya. Sahabatan. Kalau enggak diberi, kamu apa? Misalkan. Orang demikian, hal-hal yang dia lakukan dibangun di atas perkara-perkara duniawi. Seandainya enggak ada dunia pada sesuatu, dia enggak akan ke sana. Tapi karena ada dunia, dia ke sana. Dia lakukan, dia berteman, dia begini, dia begitu. Dia beribadah. Nah, ta'isa wan takas, betul-betul merugi dia. Wa idza syika falan taqash, kalau tertusuk duri dia enggak bisa mencabut durinya. Artinya orang-orang yang betul orang celaka, sampai-sampai duri pun tertusuk padanya dia enggak bisa cabut. Doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratun qadamahu ash'athu ra'suhu mughbaratun qadamahu. Maka beruntunglah hamba-hamba, dikatakan tuba ini pohon di surga, pohon di surga bagi seseorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'ath ra'suhu, rambutnya acak-acakan. Mughbaratun qadamahu, kedua kakinya berdebu. Ya. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia diberi tugas untuk jaga, dia jaga. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Ketika dia ditaruh di belakang jadi logistik, ya, dia jalani tugasnya tersebut. Ya. Dimanapun dia ditaruh, dia diletakkan, dia siap, dia jalankan dengan sebaik-baiknya. In kana fil hirasa, kana fil hirasa, hirasa. Kalau dia berjaga-jaga, maka dia akan lakukan itu. Kalau dia di belakang, maka dia akan lakukan tugasnya di belakang. Kalau dia sebagai pasukan penyerang di depan, maka di depan. Kalau di sayap kanan, sayap kanan. Sayap kiri, sayap kiri. Di tengah, di tengah. Di belakang, di belakang. Siap. In ista'dhana lam yu'dhan lahu. Ketika minta izin, enggak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushaffa', kalau mau memberi syafaat untuk orang lain enggak diterima syafaatnya. Artinya ini orang enggak terpandang, orang enggak dianggap, orang dianggap sepele, remeh. Ya. Emang artinya mungkin orang enggak lihat dia. Mungkin enggak dikenal pula. Padahal dia di dalam pasukan. Padahal dia sedang berjuang. Tapi karena lillahi ta'ala, apapun yang dia dapat enggak ngaruh. Dia tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memegang tali kekang kudanya. Itulah mereka-mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan dimanapun, dia diberikan amanat apapun. Dia enggak pilih-pilih. Ini tugas yang menurut dia hina, rendahan. Ini tugas yang menurut dia bisa menaikkan pamornya. Enggak penting buat dia. Yang penting saya berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, itu tentang orang-orang yang ahlu dunia dan yang sebaliknya, yang hidupnya di dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita seperti orang yang beruntung tersebut, yang siap berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Ketika dia diminta untuk berjaga, maka dia berjaga. Ketika dia diminta untuk menemani anak-anak kecil, maka dia temani anak-anak kecil. Ya, ketika dia diberi amanat untuk mengajar tahsin, maka dia ajar tahsin. Enggak kemudian dia pandang tahsin sebelah mata. Apa kok saya ditaruh di tahsin? Harusnya saya ini ngajar pelajaran akidah wasithiyah misalkan. Harusnya saya ini ngajar begini, saya ini ngajar begitu. saya ini sudah begini, saya itu sudah begitu. Nah, bukan demikian kondisinya orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka jadilah orang-orang yang ikhlas kepada Allah tawadhu' lillahi azza wa jalla. Tawadhu' rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu tentang kondisi mereka. Berikutnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, setelah Syekh rahimahullah menjelaskan tentang kembali kepada kitabullah beserta maknanya, kemudian beliau mengatakan, wa ammar ruju'u ila sunnatin nabawiyyah. Adapun berkaitan dengan kembali kepada sunnah nabawiyyah. Fasunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam thabitatun baina aidina. Maka sunnah Rasul alaihi salatu wassalam telah ada di hadapan kita. Thabit, telah ada di hadapan kita. Walillahil hamd, walhamdulillah. Wa mahfuzah, terjaga. Ya, walhamdulillah sudah siap di hadapan kita. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa'i, ya, dan juga yang lain-lainnya sudah ada di hadapan kita. Hatta makana makdzuban 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pun hadis-hadis yang didustakan atau yang terjadi kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang maudhu', palsu, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu pun sudah jelas. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu', ini yang bisa dipakai, ini yang tidak. Sudah siap. Fa inna ahlal ilmi bayyanu sunnatahu. Siapa yang menerangkan itu semua? Yang berjasa atas manfaat yang besar tersebut. Sesungguhnya ahlul ilm, para ulama telah menjelaskan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sudah menerangkan kepada kita mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana yang maudhu', mana yang mungkar, mana yang begini, mana yang begitu. Ada mereka-mereka yang memiliki pembahasan khusus, khusus permasalahan sahih atau dhaifnya hadis. Nah, luar biasa. Ada yang mereka menjelaskan tentang makna-makna hadis dan apa yang salah, syubhat yang terlontar terkait hadis tersebut. Ada juga yang menerangkan dari sisi yang demikian. Wa bayyanu ma huwa makdzubun alaih, dan mereka terangkan apa yang di atas namakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dusta. Wa baqiyat as-sunnah walillahil hamd zahiratan mahfuzah yastati'u ayyu insanin ay yasila ilaiha imma bi muraja'atil kutub in tamakkan wa illa fa fi su'ali ahli al-'ilm. Maka setelah diterangkan mana hadis yang sabit, hadis yang memang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang dusta atas nama beliau alaihi salatu wassalam, mana yang lemah. Naam, maka tersisalah sunnah dalam kondisi yang nampak terjaga di hadapan kita. Tinggal dibaca, tinggal dilihat mana hadis-hadis yang sahih. Walillahil hamd. Masing-masing orang bisa untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Bi muraja'atil kutub, yang pertama dengan memuraja'ah kitab-kitab, dengan mempelajari kitab-kitab, membaca, menelaah. atau jika tidak bisa dengan cara bertanya kepada para ulama. Wahai Syekh, bagaimana hukum tentang hadis ini, hadis itu? Naam. Bagaimana keterangan penjelasannya? Naam. Maka bertanya kepada ahlul ilm. Taib. Selesai beliau dari penjelasan, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berikutnya ada pertanyaan. Walakin idza qala qail, kaifa tuwaffiq bainama qulta min ar-ruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya mungkin, lalu bagaimana engkau mengkompromikan antara ucapanmu kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, ma'a annana najidu anna unasan yattabi'una al-kutub al-mu'allafata fil madhahib. Namun di sana ada orang-orang yang mengikuti kitab-kitab yang ditulis dalam permasalahan madhab-madhab. Ada madhab Maliki, madhab Hambali, Syafi'i, dan juga Hanafi. Ditulis di sana kitab-kitab yang membicarakan tentang madhab-madhab. Wa yaqul, kemudian dia berkata, ana madhhabi kadza wa ana madhhabi kadza wa ana madhhabi kadza. Kemudian dia berkata, madhhab saya Syafi'i, madhhab saya yang lain Maliki, madhhab saya yang lain Hanafi. Bagaimana mengkompromikan ucapanmu kembali kepada kitab dan sunnah rasulnya dengan mereka yang ternyata mengatakan madhab saya ini, madhab saya itu, madhab saya begini. Nah, kok bisa ada demikian? Hatta innaka latuftir rajula wa taqulu lahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza fayaqul ana madhhabi Hanafi, ana madhhabi Maliki, ana madhhabi Syafi'i, ana madhhabi Hambali wa ma asbaha dzalik. Sampai-sampai ketika engkau betul-betul berfatwa mengarahkan seseorang dengan engkau mengucapkan bahwasanya wahai si fulan, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda begini begini begini. Ketika engkau menyampaikan demikian, dia membantah. Dia menjawab, apa jawabannya? Ana madhhabi Hanafi, madhhab saya Hanafi. Berdasarkan madhab saya adalah begini, begini, begini. Padahal yang disampaikan sebelumnya apa oleh lawan bicaranya? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda. Tapi jawabannya apa? Madhab saya Hanafi, madhab saya Syafi'i, madhab saya Maliki, madhab saya Hambali. Ditolak dengan ucapan apa? Madhab saya begini. Ataupun jawaban yang seperti itu. Syekh saya begini, syekhku begitu. Nah, padahal apa yang disampaikan? Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam begini, begini, begini. Terus bagaimana kompromi antara ucapanmu kembali kepada kitab dan sunnah rasulnya dengan ucapan orang-orang ini? Nanti ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan apa sih tujuannya kita, seharusnya bagaimana, dan apa fungsi kita mempelajari madhab-madhab. Apa tujuannya ada madhab-madhab yang ada? Fal jawab, kata Syekh Al-Utsaimin jawabannya, an naqula lahum innana jami'an naqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Semua kita ini mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fama makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Terus apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Qala al-ulama, ulama berkata, ma'naha ta'atuhu fima amar. Ada yang hafal definisi? Sudah melewati kitab usul al-thalatha. Nah, wajtinab wazajar wa alla illa ahsan wa alla yu'badallahu illa bima syara. Kata para ulama, makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada perintah maka taati perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan, beliau kabarkan. Datang perintah ini, perintah itu, ya, memanjangkan jenggot, perintah untuk membiarkan jenggot, perintah untuk berkata jujur, perintah untuk sholat, perintah untuk bersegera menjawab azan dan seterusnya, maka taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan berita yang beliau sampaikan. Beliau ngabarkan ada begini, ada begini, ada begini, maka benarkan berita dari beliau tersebut. Wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi, yang ketiga, menjauhi segala hal yang beliau larang dan beliau kecam. Beliau melarang dari perkara ini, dari perkara meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Beliau melarang untuk mencela, mencerca, mencaci, memaki, berbicara kotor, berbicara dusta. Beliau melarang dari perkara-perkara yang fahisyah, yang keji. Nah, maka ijtinab, jauhi perkara-perkara tersebut. Wa alla yu'badallah illa bima syara, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah azza wajal dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Lihat syaratnya beliau. Ada perintah sholat, lihat syaratnya beliau. Ada perintah puasa, lihat syaratnya Nabi Muhammad SAW. Nah, selain syarat Nabi Muhammad SAW, maka perkara-perkara ibadah yang ada tidak dilakukan, tidak dijalankan. Wa alla yu'badallah illa bima syara, dan Allah tidak diibadahi melainkan dengan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala selengkapnya kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Semoga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.